Tetap kita lanjutkan pada ayat 7. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ جميعاً. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. Baik, lanjutkan ayat 8. Sudah kita baca sebelumnya. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad. Sekali lagi. Mim ketemu mim, bacaan apa di situ? Mamut masih lagi. Wala jawam illa karahman. Nama Susi. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad. Sekian. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad. Nah, ikra' bi ma ikra' bi al-isma wa ma tazdad. Demikian. Wa ma tazdad. Dikol-kolah dulu baru bentuk ismam. Wa ma tazdad. Yang wa ma tazdad. Nah, biarkan dulu, tidak boleh. Nah, tazdad. Nah, yang begitu. Biarkan dulu. Wa ma tazdad. Yang wa ma sekarang ar-raum wa ma tazdad. Kan wa ma tazdad du. Nah, dibaca du-nya wa ma tazdad. Kan wa ma tazdad. Nah, wa ma tazdad. Nah, ar-raum karena ada qalqalahnya sehingga nampak dhammahnya, nampak. Nah, nampak dengan jelas. Wa ma tazdadu. Ini kan? Wa ma tazdadu. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Ya. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Arahnya tebal walaupun berharap kasrah. Al-Imroh is nah, fi hadil waqf masbuka bi al-fat. Nah, walaupun ada nah, celah di situ, ada alif, perhatikan. Kalau terus bacanya bagaimana? Tipis sudah tebal? Nah, kita ulang sekali lagi. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Ya. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Sebelah sini dari depan. Allahu. Allahu ya'lamu sebelah sini. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unta wa ma tahidul arhamu wa ma tahdad wa kullu shay'in indahu biqadar. Nah, waras. Ah, bagaimana waras? Bagaimana waras? Bagaimana posisinya? Di mana coba? Di mana posisinya pada wa kullu syai'in indahu bi miqdar? Syai, apa lagi? Bi miqdar. Naam. Bi taqlil atau imalah sughra. Wa kullu syai'in indahu bi miqdar. Ya. Wa kullu syai'in indahu bi miqdar. Masih lagi. Wa kullu syai'in indahu bi miqdar. Ya. Wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Bi miqdar. Ya. Bi miqdar. Nah. Bagaimana Hamzah? Sakta. Wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Ya. Wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Ahli sana kira Ahad Basri. Wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Ya. Jangan ini malah apa? Malah kubra. Kalau E kubra, kalau E sura. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Ya. Alimul ghaibi alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Ulang. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Yang kemarin tayyib. Qaumin hadi. Kira siapa kemarin? Kira'ah Ibn Katsir. Baik. Sama seperti sini. Nah, al-muta'al jadi tambah ya. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'ali. Amin. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'ali. Nah, ada dua harakat tambah ya. Nah. Waslan wa waqfan. Ada kasetnya, ada kasetnya. Dengan kira'ah Ibn Kathir. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'ali. Tulang. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'ali. Ada yang lagi menyelisih siapa? Manidkor. Yang sudah ma'ruf. Lihat situ, emisi. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Akam, waras. Bagaimana waras? Tipis, seraknya. Nah, al-kabiru. Itu aja. Sedangkan lainnya sama dengan jumhur. Perbedaan ada tiga. Al-kabiru, waras. Al-muta'ali, Ibn Kathir. Yang lainnya sama dengan qiraat jumhur, kecuali nanti kalau berarti alimul ghaibi was syahadah ala qiraat al-Kisai was syahadah. Nah, was syahadah. At-tashil ma'al qasr. At-tashil ma'al tawassut. At-tashil ma'al mad. Al-khal, at-tashil ma'al idkhal. Tahqiq ma'al idkhal. Tashil ma'al qasr. Nah. Fahimtum? At-tashil ma'al qasr. At-tashil misalnya, kita baca Allah. Ini tashil, ya enggak? Allah. Al-qasr pada Allah dibaca dua harakat. At-tashil ma'al tawassut. Allah. Allah, Allahnya dibaca Allah, baca berapa? Empat. Kemudian A, ini bagian di atas sil. Kemudian mat Allah. Enam. Walid dakhal, bagaimana dakhal? Enam. Seperti A'anzartahum. Dibaca idkhal, masukkan, tambah lagi. A'anzartahum, a'anzartahum. Ini idkhal. Idkhal dengan tafsir. Kalau idkhal saja, a'anzartahum dengan tahqiq. A'anzartahum. Tasfi al-isba, isba dibaca 6. Tashil bain-bain. Bain-bain antara apa dengan apa? At-tashil. Andakum tashil bain-bain. Tashil bain-bain andakum antara es hamzah dan alif. Nah, bain hamzah wal alif. Baik. Baik, lanjutkan pada ayat 10. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih. Jamian. Soalnya tinggi jangan direndahkan. Apa jelek nanti. Nah, kalau biasa suara tinggi kemudian direndahkan nanti jadinya jelek. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih. Jamian. Sekali lagi dengan kebiasaan, suara dengan kebiasaan. Biasanya rendah, nanti rendah terus. Nah, diupayakan tinggi. Sebagaimana nah, Al-Asy'ariyun. Jadi mereka diketahui rumah-rumah mereka dengan bacaan Quran yang keras. Nah, ini ciri-ciri. Nah, Al-Asy'ariyun. Di malam hari terdengar suara-suara mereka. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. Jamian. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. طيب. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ. Anda lihat. Mustakhfim kha'nya tebal. Wa man huwa mustakhfim bil laili wasaribum bin nahar. Jamian. Wa man huwa mustakhfin bil laili wa salimun minnahar. Taib, masih jangan dari depan. Malu nan, masa malu, jangan ngeraskan suara. Tapi untuk lihat pada ikhlas rajah, hendakum furjah atau bi debar syafatain, bi debar syafatain. Wa awal man bada bihala man bi furjah. Ana bin Sayyid Uthman. Baik. Kalau dilanjutkan hal ahsan. Ada ada tandanya. Jadi para ulama meletakkan tanda dan biasanya untuk memudahkan. Dan kita mungkin kalau membaca dengan berhenti tanpa ada tanda akan diingkari oleh orang awam. Orang awam yang enggak tahu bahasanya sudah sempurna, ya mereka biasanya mengingkari. Bahkan ketika kita ikut MTQ juga demikian. Sampai juri sendiri tidak tahu. Baik, kita lanjutkan dari awal sampai akhir ayat. Sawa'um من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أمين. Kemarin sudah kita jelaskan nahar situ ra'nya kasrah, ra'nya kasrah sebelumnya ada alif berhenti yang terawal sebagaimana caranya dengan taklil bin nahar. Nah yang lainnya gimana? Imalah. Nah dengan imalah sedikirah. Nah, Al-Basri Susi wa Duri Wajan kera'ah Duri Al-Kisai. Sama-sama Duri dari Duri An-Abi Amr wa Duri Al-Kisai. Sama orangnya satu. Tapi beda bacaan. Nah, di sebagian riwayah sebagian sama. Nah, kita lanjutkan. Lahu mu'anqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Diulang. Lahu mu'anqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan min khalfihi asyadu ilharam. Kenapa kita harus pakai bilqaul asyad asyad haram? Kenapa? Ha, man yadhkur? Qira'ah, qira'ah siapa? Abi Ja'far. Wa aydan. Naam. Qira'ah, wuku' ila khata'. Naam. An-nasi misli hadha. Jadi banyak orang terjatuh dalam masalah ini karena ada qira'ah tadi. Sehingga mereka membuat dengan perkataan asyaddu izhar. Nah, jadi yang paling jelas izharnya ketika bertemu dengan apa? Al-kha wal ghain. Al-kha wal ghain. Ada dua kemudian tadi karena ada riwayah al-qira'ah, yang kedua karena banyak manusia terjatuh dalam masalah ini. Di Indonesia jarang ditemukan, tapi di Yaman banyak. Nah, orang Yaman banyak membaca dengan ikhfa. Bertemu dengan ghain atau bertemu dengan kha. Nah, jadi kita yang sudah mengajar tahu. Nah, keadaan di sana. Kalau saya lagi, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Sama-sama. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Nafasnya jangan dari mulut, kecuali kalau pilek. Nah, kalau pilek memang dia ngambil dari mulut. Kalau tidak pilek, usahakan dari hidung. Biar tidak terlalu keras suaranya. Misalnya. Ambil dari hidung. Selesai permasalahan. Enak. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Sama-sama. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kenapa di sini pendek? Nah, ayatnya pendek. Tapi kenapa nafasnya cepat habis? Banyak hamz. Terutama ha di situ. Lahu, sudah keluar banyak. Kemudian bayna yadaihi. Nah. Kemudian min khalfihi yahfazunahu. Kemudian Allah. Banyak hak di situ sehingga menghabiskan nafas. Nah. Terima kasih.